50 languages. 12. 12. Minuman. Minuman. Saya minum teh. Saya minum teh. Saya minum kopi. Saya minum kopi. Saya minum air putih. Saya minum air putih. Apakah kamu minum teh dengan jeruk citrun? Apakah kamu minum teh dengan jeruk citrun? Apakah kamu minum kopi dengan gula? Apakah kamu minum kopi dengan gula? Apakah kamu minum air dengan es batu? Apakah kamu minum air dengan es batu? Di sini ada pesta. Di sini ada pesta. Orang-orang minum anggur bersoda. Orang-orang minum anggur bersoda. Orang-orang minum anggur dan bir. Orang-orang minum anggur dan bir. Apakah kamu minum minuman beralkohol? Apakah kamu minum minuman beralkohol? Apakah kamu minum whisky? Apakah kamu minum whisky? Apakah kamu minum Coca-Cola dengan rum? Apakah kamu minum Coca-Cola dengan rum? Saya tidak suka anggur bersoda. Saya tidak suka anggur bersoda. Saya tidak suka minum anggur. Saya tidak suka minum anggur. Saya tidak suka bir. Saya tidak suka bir. Bayi itu menyukai susu. Bayi itu menyukai susu. Anak itu menyukai susu coklat dan sari buah apel. Anak itu menyukai susu coklat dan sari buah apel. Wanita itu menyukai sari buah jeruk dan sari limau gedang. Wanita itu menyukai sari buah jeruk dan sari limau gedang.